Panas ya? Panas itu karena waktu bayu nong. Oh ya mbu ya dulu ngalami. Nong, ajak lalen Kang Mantri nong. Kang Mantri. Kanggo Kang Mantri spesial. Buat Bapak Diki yang tadi udah gabung di sini. Sing duwe Promedia. Iya. Kanggo Mas Dani, Mas Dani. Kanggo Pak Dani, Pak Dani. Semangat buat kru Ababil tercinta. Ciputat masih. Oh, bos kaset ini.